Puji Tuhan, kita saat ini bersama beribadah. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes, pasal yang ke-6. Yohanes 14 maksud saya, ayat 1-6. Yohanes 14, ayat 1, tanggung sampai 7 aja ya. Yohanes 14 ayat 1-7, saya ajak Bapak Ibu dan Saudara bergantian membaca. Saya akan baca nomor-nomor yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara akan membaca nomor yang genap. Yohanes 14 ayat 1-7, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema kita adalah mengenai kebenaran sejati. Kalau ada kebenaran sejati, ada kebenaran palsu enggak? Ada enggak kebenaran yang palsu? Enggak ada. Enggak ada. Berarti bukan kebenaran dong. Enggak boleh dipakai sebagai kata kebenaran. Ya. Kalau jam palsu ada enggak? Ada ya. Ada. Ya, jam palsu berarti bukan jam, dia enggak bisa muter. Ya. Kalau jam bermerek ada enggak? Yang enggak merek ada enggak? Jam kita semua pasti bermerek ya. Ya, mereknya apa terserah, pokoknya bermerek gitu ya. Suatu kali ada orang membeli jam Rolex. Enggak tahu dia beli berapa, 5 juta apa 10 juta, pokoknya di bawah harga standar lah begitu ya. Dia senang banget. Pas dia tuh apa ada tour pergi ke Eropa, dia ke Swiss, dia masuk ke toko Rolex dan dia tanya, dia buka. Apakah ini asli atau tidak? Dia ragu soalnya harganya kok murah begitu ya, lebih murah daripada harga umumnya. Apa yang terjadi? Dibawa ke dalam, lalu kembali lagi bapak itu pemilik toko itu langsung kayak tahu enggak tang kayak buat ngancurin kerang itu. Model begitu dan bentuknya seperti jam. Langsung dipatahin. Bapak, jam bapak palsu dan kami berhak menghancurkan jam Rolex palsu. Langsung di depan dia. Krik. Jadi itu jam bukan jam asli. Jadi kita harus bawa ke Rolex untuk mereka bisa memberikan ya verifikasi ini betul bukan jam Rolex. Nah sekarang bicara mengenai kebenaran. Kalau kita mau bicara kebenaran, kita harus kembali kepada sumber kebenaran itu sendiri dan siapa itu kebenaran. Dan hanya ada satu kebenaran di dunia ini yaitu Allah. Hanya satu yang berhak mengatakan kemutlakan. Manusia tidak berhak mengatakan ini mutlak, ini tidak mutlak, tidak berhak. Dalam kategori vocabulary cuma kata-kata atau sebuah analisa filsafat boleh dia mengatakan itu. Tetapi untuk berkata ada yang absolut atau ada tidak absolut yang berhak berbicara cuma yang absolut. Siapa? Yaitu Tuhan. Hanya Tuhan yang absolut. Dia absolut dan dia menciptakan keabsolutan dirinya sendiri adalah absolut. Ya memang kita bisa bagi-bagi kategori-kategori absolut dalam bicara apa, dalam level apa. Begitu ya. Saya berdiri sini absolut kan? Betul ya? Ya ada, pokoknya tidak bisa dibantah dengan ilmu apapun. Saya sedang berdiri sini, sedang berkhotbah. Tapi bicara mengenai kebenaran, bagaimana kita berkata ini kebenaran sejati, ini kebenaran yang absolut. Bagaimana cara menguji atau memverifikasi atau membuat statement, ya ini betul, ini kebenaran. Nah, sedangkan kita hidup di dalam dunia dan kita sudah tahu, ya Alkitab sudah menjelaskan, Alkitab sudah memberikan peta memberikan timeline kepada kita mengenai sejarah hidup manusia. Diawali dengan suatu kemuliaan manusia, diberikan kekudusan Allah ketika diciptakan, tetapi tidak lama kemudian manusia sudah dirusak kemuliaan itu. Sifat kebenaran yang ada dalam diri manusia itu menjadi rusak. Ya, kalau John Calvin mengatakan rusak total bukan berarti tidak bisa berbuat baik. Rusak total yang dimaksudkan oleh John Calvin, total depravity, adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak sanggup mengenal apa itu kebenaran. Dia tidak sanggup melihat Allah itu sebagai kebenaran. Dia tidak sanggup melihat kebenaran itu adalah kebenaran. Lalu yang dilihat apa? Dengan cara berpikir manusia, dengan cara melihat sikap, dengan cara melihat dengan hati atau menilai dalam nalarnya karena sudah tercemar, maka yang dipikirkan, yang diputuskan, kebenarannya menjadi kebenaran yang tidak absolut lagi, kebenarannya tidak menjadi kebenaran yang sejati lagi karena sudah tercemar. Bagaimana cara merusak susu hanya dengan setetes nila katanya ya. Ya. Sedikit saja bisa mencemari. Ragi juga begitu, bisa enggak jadi itu tape kalau ada hal yang merusak ragi itu, raginya tidak bagus dan sebagainya. Mudah sekali, dan manusia sudah tercemar, dan tercemarnya itu sudah amat sangat sehingga hati nurani manusia, cara berpikir manusia, cara berbicaranya kita ini sebetulnya sudah tidak absolut di dalam kebenaran. Betul? Selalu akan ada tendensi-tendensi ketika kita berbicara, ketika kita berdiri berdoa di sini, ketika MC berdiri di sini, ketika majelis pengurus berdiri di sini berdoa, bisa ada tendensi mau show. Bisa ada tendensi mau menyenangkan hati. Bisa ada tendensi kepengen dipuji, bisa. Bisa ada tendensi kepengen menyenangkan diri sendiri. Bisa kan? Bisa. Yang di tempat duduk juga bisa. Ke gereja karena jaim, enggak enak ah. Dilihat enggak, di biasanya ke gereja, kali ini enggak ke gereja, ntar ditanyain tetangga kan enggak enak, saya orang Kristen. Kita kan harus jadi warga negara yang baik kan? Apalagi mereka juga rajin beribadah. Wah, saya mesti menunjukkan diri saya orang Kristen, jaim. Atau daripada bengong di rumah ya saya ke gereja. Motivasinya salah kan? Motivasinya salah. Jadi memang di dalam area motivasi ini kita mesti peka, mesti jelas, mesti clear. Di dalam hal apapun, ini memang tidak gampang, tetapi kita mesti selalu hidup radarnya. Baterainya mesti hidup terus. Ya, percuma BB, radio, televisi, video kalau enggak ada baterai. Ya, kalau enggak ada energi, sama. Orang Kristen akan percuma hidupnya, tidak akan menghasilkan kebenaran kalau tidak memiliki energi yang nempel langsung pada Kristus. Yohanes 15, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya, carangnya. Ya. Dan hendaklah kamu berbuah banyak, karena anggur enggak ada, kalau anggur tuh buahnya sebiji. Enggak lucu ya, bukan anggur namanya. Ya kan? Bukan murid Yesus namanya, kalau dia tidak berbuah banyak. Sebab potensi untuk mampu berbuat banyak pun karena pertolongan Tuhan, tetapi ada respon dari kita. Nah, kalau kita bicara Yesus adalah kebenaran yang sejati, kita lihat asalnya dari mana. Kalau saya bawa bolpen, ini mereknya apa nih? Cuma 3.000 nih saudara. Faber-Castell. Asli apa enggak nih buatan Faber-Castell? Made in Malaysia. Wah. Gitu. Gampang sih malsuin gini, betul ya? Banyak orang bisa bikin. Apalagi kita bawa Cina, bikin harga 2.000, bisa enggak? 10.000. Pieces ya, tolong bikinin, pasti bisa, satu hari aja dikerjain, mungkin dalam hitungan jam aja udah selesai. Merek sama, tulisannya made in China, udah berubah, gampang ya. Jadi kita untuk ketahui ini benar apa bukan buatan Faber-Castell, kita harus datang ke pabriknya. Nah sekarang, dari mana asalnya Yesus? Kita kembali melihat dia, dari manakah dia datangnya dan apa yang dilakukannya, dari mana asal muasalnya. Kalau kita membaca Yohanes 1, di sana dijelaskan, betul? Mengenai kepribadian Yesus. Banyak orang berpikir kalau Yesus itu hanya juru selamat. Betul? Orang-orang saksi Yehova, ya, hanya menganggap Yesus juru selamat, satu pribadi yang ditunjuk Allah, memang hidupnya kudus, memang hidupnya benar, ditunjuk untuk mati, udah. Pokoknya jadi juru selamat aja. Cuma jadi hero saja, Tetapi dia bukan Tuhan, katanya orang saksi Yehova. Dia bukan Tuhan. Orang Mormon juga bilang begitu. Ya, dia memang satu hero, satu pribadi yang ditunjuk Allah, ditetapkan Allah dalam kekekalan. Ya, sudah ditunjuk untuk menjadi hero, menjadi penyelamat. Tapi dia bukan Allah. Mereka ini menggugurkan Yohanes 1 sebetulnya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia, baik di surga dan di bumi. Tidak ada satupun yang ada di surga dan di bumi, kecuali oleh Yesus Kristus. Nah, saudara sudah menangkap ya esensi daripada Yesus, bukan sekedar manusia, bukan sekedar satu alat atau media untuk menyelamatkan manusia, tetapi dirinya sendiri adalah Allah. Nah, kebenaran sejati hanya bersumber dari Allah. Kalau manusia, sudah semuanya tercemar. Sudah tidak mungkin manusia itu memiliki kebenaran yang mutlak. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kita kan sudah dibenarkan oleh Kristus. Karena Kristus itu kebenaran sejati, maka dia sanggup membenarkan kita. Amin, saudara? Sehingga kita sudah dibenarkan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar. Kita sudah digantikan oleh dia. Prosesnya kan penggantian, ransom. Ya, kita masih dekat dengan Paskah, masih dekat dengan hari kebangkitan, belum kenaikan, hari kebangkitan, ya. Bangkit, dan ini masih masa-masa Yesus sedang mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, suasana mereka suasana kalah. Mana Tuhan saya? Ya, suasana yang merasa mereka sudah tidak punya lagi satu pribadi yang biasanya menjadi pelindung mereka, yang biasa mengajar kerohanian mereka, mereka sudah kalah. Bahkan Petrus bilang, saya mau nyari ikan. Enggak dapat, saudara, semalaman. Tidak dapat. Dan Tuhan Yesus datang pagi-pagi. Dia panggil anak-anak, kayak istilah anak-anak dari Tuhan Yesus. Ya, anak-anak di mana? Gitu kan. Kita suka gitu kan. Kayaknya kita mengikuti Tuhan Yesus nih. Dia bilang, anak-anak, apakah ada makanan? Dia tanya kan. Lalu apa? Waktu murid-murid kembali dari tengah laut itu, ya, enggak dapat, bukan kembali, ya. Kami tidak punya, dibilang. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tebarkan ke sebelah kanan katanya. Lalu mereka ikut aja, mereka mungkin di otaknya mereka suara tuh sudah pas gelombangnya. Yang ngomong nih udah pernah ngomong. Kita enggak usah protes lagi. Ya, kalau awal-awal kan Petrus bilang apa? Udah semalaman nih saya nelayan, kamu bukan, kamu tukang kayu. Waktu pertama kali Tuhan Yesus ada kan? Tuhan Yesus bilang, "Ayo tebarkan." Ya karena guru yang bilang, maka saya tebarkan. Tetapi dalam peristiwa, sesudah Yesus bangkit, mereka enggak pakai nanya lagi. Ya kan, di dalam kitab itu enggak nanya, lalu apa? Dia mendapatkan ikan, lalu dikatakan di sana apa? Ketika mereka keluar dari air, di situ sudah ada makanan dan ikan. Sebetulnya mereka enggak usah cari pun Tuhan sediakan. Saat mereka berjuang habis-habisan untuk mencari ikan itu, mereka enggak dapat apa-apa. Dan Tuhan sanggup menyediakan apa yang mereka cari sepanjang malam dan gak dapat. Tuhan sanggup. Dan itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berusaha habis-habisan dengan tenaga kita, pikiran kita, menguras waktu, begadang, berhari-hari. Kita ingin mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Gak dapat. Lalu Tuhan bilang, nih udah gue sediain. Ini sudah saya sediakan. Tuhan tuh baik sekali. Tuhan baik sekali. Amin, saudara. Cuma kitanya kadang-kadang men-set menurut apa yang menurut kita. Malah konsep kita tentang Allah seringkali menurut maunya kita. Iya kan? Maunya saya Tuhan tuh begini-begini. Kalau gak cocok, ya Tuhan mah gak adil deh. Kalau gak cocok dengan konsep saya, keinginan saya, kemauan saya sudah nge-set. Tuhan mesti begini, Tuhan mesti begini, Tuhan mesti begini. Kalau tidak begitu, ya bukan Tuhan. Saya kecewa dong sama Tuhan. Gitu kan? Banyak orang begitu. Bicara mengenai kebenaran, kadang-kadang orang pakai perasaan sendiri. Minggu lalu saya dengan tim ibu-ibu PW baru pelayanan ke rutan Pondok Bambu untuk penjara wanita dan remaja, ya. Nah, kami udah siap 35 orang mendaftar. Istri saya mengkoordinir. Ternyata menurut orang yang akan menjadi media kita itu ada satu yayasan Batu Penjuru namanya. Ibu Syagian itu kebetulan yang kontak dengan kita, dia bilang begini, "Bu, ada peraturan. Sekarang 15 orang aja yang boleh masuk ke penjara. Karena belakangan ada kejadian. Tiap hari ada kejadian, saudara." Ya. Orang penjara cuma bilang, hari Jumat ada kejadian. Tadi juga ada kejadian, pas saya bilang. Jadi nggak jelas pokoknya ada kejadian apa nggak diberitahu. Ya udahlah, nggak jelas pokoknya cuma 15 orang yang boleh masuk. Istri saya bujuk-bujuk-bujuk, ternyata oke, saya usahakan 19 orang plus saya, kata ibu itu, jadi 20. Nah, bagaimana cara men-screening 35 ibu-ibu menjadi 19? Gampang nggak? Gampang nggak? Menangani ibu-ibu PW 35 orang siap berangkat ke penjara, harus saya pilih 19. Dan kebetulan saya lagi memimpin briefing dengan istri saya. Saya yang di depan berdiri memutuskan. Ada yang usul, Pak, yang namanya list pertama kali dan yang hadir briefing. Oke, saya setuju, bagus, idenya bagus. Yang list pertama dia daftar plus dia briefing hadir, boleh. Ada dua ibu tidak hadir, memang namanya ada. Lalu ibu yang pertama bilang. Nah, setelah briefing ada ibu-ibu yang ikut briefing pulang ke rumah. Deketan rumahnya sama jemaat satu. Ibu, kayaknya yang boleh pergi tuh yang bayar-bayar aja. Emang kamu bayar? Iya, bayar sih. Walaupun 50 ribu ya, lumayanlah 3 bungkus nasi gitu ya. Kita sediakan. Sudah ada satu ibu yang menyediakan nasi 200 bungkus, sudah ada. Jadi dia gak kasih pun semua sudah tersedia. Ya. Terus akhirnya ibu itu bilang begini, waduh emang saya orang gak punya ya. Gereja milih-milih ya, gitu ya. Ya. Terus akhirnya ditelepon, tiba-tiba ada ibu pendeta satu lagi, gembala sidang senior, gak jadi datang. Terus kita telepon, bu ikut, mau gak bu? Enggak ah, saya mau ngurus cucu. Nah itu jawabannya. Besoknya ada persekutuan wanita hari Selasanya, Selasa kemarin. Seninnya pergi ke penjara, pulanglah. Wah, cerita-cerita, kesaksian gitu ya. Terus ibu ini heran. Wah, saya kecewa, ternyata banyak yang gak bayar pada ikut ya, katanya gitu. Ya. Ini satu lagi ibu kecewa. Dan pasti kecewa sama saya karena saya yang screening. Saya yang tulis. Ya, dia ada ibu-ibu lapor, Pak Robert, ibu ini sekarang kecewa katanya. Dia gak puas saya jelasin menurut penjelasan Pak Robert, dia gak puas. Dan dia kecewa, ternyata dia baru tahu yang gak bayar banyak yang pergi. Nah, pendeta urusannya gini nih saudara. Ya, melayani cara berpikir konsep yang menurut dia ini kebenaran. Ini kebenaran saya. Dan mungkin kita juga bermain dengan Tuhan dengan pola-pola komunikasi seperti ini, kita bermain perasaan dengan Tuhan. Saya sering bilang, kalau pelayanan jangan melayani perasaan. Jangan melayani perasaan siapapun. Dan jangan melayani ide pikiran siapapun. Layanilah perasaan Tuhan, layanilah pikiran Tuhan. Amin, saudara? Itu yang benar. Jangan mau memuaskan seseorang atau manusia. Puaskanlah Tuhan, manusia yang benar pasti puas. Pasti puas. Jemaat pasti puas kalau kita melakukan yang benar. Nah, Yesus adalah pribadi. Pribadi yaitu dia Allah sendiri. Kenapa dia disebut kebenaran yang sejati? Karena dia itu adalah pribadi yang benar. Karena dia adalah kebenaran itu, karena dia adalah Allah. Dan dia sanggup berkata-kata, dari kata-katanya pun dia sudah membuktikan dia kebenaran, dari perbuatannya pun dia sudah membuktikan dia kebenaran. Salah satu hal yang berkaitan dengan kenaikan. Sebelum kenaikan, Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum Yesus disalibkan, Tuhan pernah berkata apa? Anak manusia akan ditangkap, akan disesah, akan disalibkan dan mati. Lalu Petrus bilang, jangan Tuhan. Ya kan? Lalu waktu di Taman Getsemani, Yudas datang dengan pasukan yang besar, dengan pedang. Lalu mereka menangkap Yesus. Petrus langsung, ya ini pasti sehebat Jet Li dia. Soalnya sekali sabet kupingnya Malthus copot katanya. Hebat sekali berarti Petrus. Memang dia agresif dan mungkin dia cukup pandai menggunakan alat itu, dia putus kupingnya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Apa kamu gak tahu saya bisa panggil 12 kompi malaikat sekarang untuk bantu saya? Kalau saya mau, 12 kompi malaikat. Tetapi haruskan tergenapi, haruslah tergenapi yang dinubuatkan anak manusia harus mati di kayu salib. Tapi kalimatnya tidak berhenti begitu. Dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga Yesus bangkit, dia membuktikan kalimatnya adalah kebenaran. Anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan disesah, anak manusia akan disalibkan, mati. Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun awal-awal murid gak ngerti. Nggak ngerti, sampai dia udah mau menjadi pelayan lagi, Petrus. Akhirnya yang lain bilang, saya juga ikut. Akhirnya murid-murid yang lain jadi nelayan lagi. Ya waktu perempuan-perempuan datang ke kuburan, mereka pikirannya apa? Yesus sudah nggak ada. Ya, tapi begitu akhirnya dia menunjukkan diri beberapa kali, baru mereka sadar, oh iya, betul, akhirnya betul, sudah terbukti. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dia akan ditangkap, disesah, mati, disalibkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kalimatnya terbukti, dan itu menunjukkan keberadaan, kedaulatan, kekuasaan dia sebagai Allah. Amin, saudara? Nah, jaminan dia bangkit dari kubur, itu jaminan kebangkitan kita, betul? Jaminan dia nanti akan naik ke surga, jaminan bahwa kita juga akan naik ke surga. Dan dia sudah berjanji akan datang. Lalu, sebelum dia naik ke surga, ada satu kalimat otoritas yang sangat besar yang diucapkan Tuhan Yesus. Apa itu, saudara? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang bisa ngomong begitu, saudara, di dunia ini? Hanya Tuhan Yesus. Saya pernah memimpin PA bulan lalu di jemaat, di rumah jemaat. Kebetulan ada orang datang, jemaat partisipan, bukannya jemaat yang menetap. Tapi dia selalu hadir kalau bisa. Lalu dia bilang begini, saya gak setuju tuh kalau pendeta-pendeta ngomong, Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Saya gak setuju kalau pendeta-pendeta tuh khotbah, diskusi, ngomong kalau keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Respon saudara gimana kalau dengar orang ini? Bagaimana saudara memberikan pembelaan kalau ada orang ngomong begitu? Terus saya bilang gini, Pak, gini aja Pak. Kalau ada orang dan Alkitabnya, kitabnya berkata di dalam dia ada kebenaran, di dalam dia pasti masuk surga, saya ikut Pak, saya pilih agama 4 juga gak apa-apa deh, saya bilang. Sekarang, tapi tunjukkan kepada saya kitabnya. Ya. Sekarang cari aja Bapak Ibu, carilah sebuah kitab, di kitab itu tertulis, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau ada, saya ikut. Ini sudah ribuan tahun, ya, sejarah, dan orang gak bisa asal bikin kitab. Sekarang kalau mau bikin kitab juga bisa, anak muda ini ya. Bisa, ditulis, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tapi dunia kan harus ngecek dulu, bener gak? Harus ngecek, dan gak mungkin dipercaya. Sebab agama-agama itu sudah lahir ribuan tahun lalu. Kitab-kitab itu sudah lahir ribuan tahun lalu. Kalau tiba-tiba muncul kitab baru tulisannya seperti itu, pasti orang gak percaya. Gak percaya. Akulah kebenaran. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Kata jalan itu memang tadi murid-murid bertanya, kemana engkau pergi kami tidak tahu. Bagaimana kami tahu bahwa engkau pergi ke sana? Bagaimana caranya kami bisa ikut sampai ke tempat engkau pergi? Masih mereka belum sense sebetulnya. Tuhan Yesus bilang, akulah jalannya. Akulah kebenaran. Di dalam kebenaran tidak ada kecacatan, tidak ada kebohongan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada penyimpangan, tidak ada penyesatan, hanya kebenaran saja. Jadi yang diucapkan Tuhan Yesus semua bersifat kebenaran. Dan akulah hidup karena dia mempunyai kuasa atas hidup. Yesus menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Dan dikatakan kepada di dalam Alkitab, bahwa Yesus pernah mengusir 7 roh setan daripada Maria Magdalena. Ya, Yesus, satu-satunya juga yang bisa kita andalkan sekarang ini untuk membuktikan bahwa Yesus adalah kebenaran sejati, bahwa dia penguasa sejati. Di dunia ini setan cuma takut sama nama Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara? Kalau dalam nama Robert, keluar kau. Wah, siapa kamu gitu ya? Jadi ini fakta. Jemaat saya saja yang baru bertobat jadi Kristen, saudara, bekas anggota JI, dia itu kalau menurut penampakan, dia bisa berdiri di atas gereja untuk mau ngebom pendeta dari atas mimbar, dari atas bumbungan salib gereja. Dia udah bisa nongkrong ngeliatin pendeta, dia bilang. Itu ibu-ibu, saudara. Satu bulan dia nanam di dalam rawa-rawa untuk bertapa, untuk dapat ilmu itu semua. Dan bapaknya memang seorang tokoh besar, dia ini udah ibu-ibu udah cukup tua ya sekarang ini. Dia menjadi Kristen pernah dipanggil untuk ngusir setan di dalam masjid. Mungkin saya sudah pernah ceritakan. Siapa saya? Dia bilang. Saya belum lama jadi orang Kristen. Bagaimana caranya? Katanya. Ya pokoknya ibu orang Kristen. Ini jam 12 malam. Semua udah berdoa gak bisa keluar tuh. Anaknya tuh lagi dibanting-banting katanya. Terus ibu bilang. Oke, saya panggil dulu orang Kristen katanya. Tetangga-tetangga jam 12 malam dibangunin. Bangun, bangun. Kenapa? Ini saya diminta doa. Bantuin gitu. Terus dia bilang. Boleh gak kami nyanyi di ruangan ini? Kami mesti nyanyi, baru saya bisa berdoa. Nah ibu ini nyanyi, nyanyi entah ada kuasa dalam darahnya, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka nyanyi, baru dia berdoa, berdoa dalam nama Tuhan, dia usir, dia tengking, berhasil saudara. Sempat diangkat 2 meter itu anak muda, dibanting, setannya pergi. Di situ udah banyak tokoh-tokoh agama juga saudara. Akhirnya ya terbukti bahwa satu nama itu nama yang ditakuti oleh setan. Bukti sekarang ini fakta betul-betul terjadi dan ini sudah banyak terjadi. Nah, dia adalah pribadi yang luar biasa. Nah, sekarang ya, dia itu adalah jalan kebenaran dan hidup dan dia datang ke dunia, prosesnya tujuannya adalah untuk membenarkan kita sehingga sekarang ini kita menjadi orang benar. Tapi biasanya sebetulnya lebih tepatnya dibenarkan orang yang sudah dibenarkan. Kita tidak pada diri kita bisa menjadi orang benar, betul? Kita tidak pada diri kita bisa menjadi orang kudus, tetapi dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Kata di karena ada yang membuat, ada yang mengerjakan. Jadi kita menerima kebenaran, kita menerima karya Allah, kita menjadi orang yang sudah dibenarkan. Karena Kristus mempunyai kuasa untuk membenarkan, karena dia adalah kebenaran. Jadi kalau ada orang di dunia ini mengaku dia kebenaran, pasti dia tidak sanggup membenarkan orang sehingga orang itu bebas dari dosa-dosanya, sehingga dia masuk ke dalam surga. Enggak mungkin, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Dan prosesnya itu saudara harus melalui sebuah proses penderitaan. Tuhan bisa aja, bisa enggak saudara? Dari 6 miliar di dunia ini, Tuhan comot seperempat, masukin ke surga, bisa enggak? Bisa. Tetapi apakah itu adil? Enggak. Tuhan sudah membuat peraturan. Hukuman harus diberikan kepada pelanggaran. Ya kan? Nah manusia sudah melakukan pelanggaran. Harus dihukum. Hukumannya masuk neraka. Lalu bagaimana caranya membayar supaya enggak masuk neraka? Gimana manusia cara membayarnya? Cara manusia bayar gimana? Kalau ada, saya kasih 1 juta saudara. Kalau ada jawaban. Kalau ada di kantong saya 1 juta juga ya. Tapi saya bisa pinjam majelis, kalau ada cara yang bisa manusia lakukan supaya dia tidak dihukum, berapapun uang yang ada di kantong kita kasih ke satu orang itu. Karena tidak ada, betul kan? Orang yang berdosa, orang yang bersalah harus dihukum. Hukumannya apa? Masuk neraka. Bagaimana supaya hukum masuk neraka itu tidak terjadi? Yaitu harus Yesus. Harus Yesus dan Yesus datang dan kedatangannya itu bersifat membenarkan juga. Bukan cuma menebus, mengampuni kita. Sehingga status kita sekarang menjadi orang yang dibenarkan. Nah sekarang di dalam Matius 6 ayat 33 isinya apa Bapak Ibu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sekarang status kita adalah orang benar. Lebih tepat orang yang dibenarkan. Kita menjadi orang Kristen, sekarang kita sudah dibenarkan. Nah kalau sudah dibenarkan, antara status dan kondisi dan hasil hidup harusnya sama. Oke, kalau saya berkata saya kebenaran atau orang yang dibenarkan, berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Sekarang dunia ini, dunia yang sifatnya relatif. Apalagi dengan era postmodernism. Apapun yang saya katakan benar, itu benar menurut saya, juga gak usah protes, oke? Kalau juga ngomong apa juga saya gak mau protes. Kita sama-sama benar, itu yang terjadi. Ya. Saya nyontek, saya begini terserah, saya jadi homo terserah, saya jadi lesbian terserah. Yang penting kamu gak usah protes saya, gak usah kritik saya. Kamu bikin apapun, saya gak usah kritik. Ayolah, kita pakai hak asasi manusia. Itu yang coba ditawarkan. Nilainya seperti itu, nilai-nilai postmodernism. Sebab mereka katakan, di dunia ini tidak ada kebenaran sejati. Di dunia ini tidak ada kebenaran absolut. Jadi marilah kita melakukan apa yang kita bisa lakukan menurut maunya kita masing-masing. Tidak perlu saling mengkritik. You boleh katakan itu benar. Saya juga bisa mengatakan ini benar. Mari kita menurut kita benar-benar masing benar. Kita berjalan bersama-sama. Itu yang ditawarkan oleh postmodernism. Dan akhirnya juga bisa memasuki area-area sendi-sendi kehidupan. Akhirnya orang juga membuat itu hukum menjadi lemah. Korupsi boleh kan? Nyontek boleh kan? Nyuri boleh kan? Berzina boleh kan? Yang penting sama-sama mau. Yang penting tidak merugikan orang. Itu kesepakatan-kesepakatan yang salah yang dilakukan. Nah sekarang kita sudah dibenarkan. Status kita sudah dibenarkan. Kita harus membuat hidup benar itu sebagai gaya hidup. Betul saudara? Kita harus membuat. Tidak gampang saudara. Orang yang sudah puluhan tahun saja. Tadi seperti dua ibu ya. Dua ibu saja di gereja. Saya itu udah puluhan tahun di gereja. masih bisa berpikir, masih bisa berpikir picik, masih bisa berkata ini tidak adil, masih bisa berkata ini tidak benar menurut maunya perasaan dia sendiri. Jadi sebetulnya tidak gampang hidup di dunia ini, saudara. Betul, saudara? Tidak gampang hidup menjadi orang benar, tetapi juga perlu kita sadari bahwa hidup kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Berarti posisi kita, keadaan kita sekarang ini mahal atau murah? Mahal. Kita ini duduk di sini, harganya mahal karena sudah dibayar dengan mahal. Mahal, saudara. Alkitab 1 Korintus 15 bilang apa? Kita ditaburkan dalam kebinasaan. Dilahirkan dalam kebinasaan. Tetapi akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kita dilahirkan dalam kehinaan. Karena kita memang lahir dalam dosa. Tetapi dalam Kristus kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Kita dilahirkan dalam kelemahan. Dalam Kristus akan dibangkitkan dalam kekuatan Allah. Amin, saudara. Kita dilahirkan dalam bentuk jasmani. Tetapi kita akan dilahirkan dalam bentuk roh. Dibangkitkan dalam bentuk rohani. Nanti baca 1 Korintus 15. Betapa indah kalimat itu, saudara. Dan itulah harganya. Kita mesti melihat diri kita ini berharga di hadapan Tuhan. Berharga di dunia ini. Jadi, lakukanlah yang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maksudnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berkaitan dengan kedaulatan. Allah berdaulat. Allah berhak memerintahkan apapun. Kita harus menjalankan. Dan kebenarannya. Ya, betul? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, berarti hidup benar. Saya sebulan lalu ikut seminar namanya Camp Sukses Sejati. Jadi untuk para bisnis, kebetulan waktu itu ada pendeta 4, saya sekamar dengan pendeta, dan itu rata-rata bisnismen. Dan di situ banyak orang bersaksi. Ada satu orang bersaksi, dia bilang begini, dia punya restoran di Bintaro, 1 hektar tanahnya, ada danau, kayak danau kecil gitu ya. Dia bilang begini, saya biasanya 10 juta, 30 juta bayar teks pajak ke negara tuh gak rela. Lalu dia bilang, saya sesudah ikut acara ini, di dalam acara Camp Sukses Sejati dia katakan, ditegaskan, bisnis adalah milik Tuhan. Amin, saudara? Uang kita adalah milik Tuhan, anak kita, rumah kita, perusahaan kita, semua milik Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan bilang bayarlah kepada Kaisar, kita harus bayar. Tahu gak, saudara, sekarang dia bayar berapa? Dia bilang, 2011 saya bayar pajak 3,6 miliar. Sebelumnya 30 juta saya gak mau. 1 bulan 300 juta pajaknya dia bayar. Adiknya lagi lebih gila lagi, 800 juta 1 bulan. Perusahaan garment besar di Indonesia. Lalu ada anak muda. Anak muda diajak bersaksi. Dia bilang apa? Sebelum ikut acara ini, saya ini tukang jual handphone. Dia bilang BlackBerry, Nokia, pokoknya jual handphone. Biasanya ya barang yang sudah dipakai orang dibeli seminggu atau 3 hari, saya packing lagi menjadi baru. Ada orang datang, ini masih baru. Enggak mau tahu deh, pokoknya baru gitu ya. Nah, pokoknya dibuat-buatlah dan dibilang untungnya lebih banyak loh jual yang udah second itu. Tapi saya jual baru, bisa kurang 500 ribu loh katanya. Orang baru 3 hari pakai bisa kurang 300 ribu loh. Minimal 200 ribu, baru sehari pakai. Udah pulang balik lagi 200 ribu bayar ya. Tapi dia pack lagi bisa jual lagi. Dapat lagi untungnya, saudara. Terus, tetapi dia bilang, saya baru disadarkan bahwa hidup ini milik Tuhan. Kita sudah dibenarkan, dibayar dengan mahal, sudah dikurung dalam kebenaran, dan harus hidup untuk kemuliaan Allah, dan hidup kita adalah milik Allah. Lalu dia bilang apa? Pulang dari tempat ini, dia bilang. Dia ikut retret yang kedua ini. Dia kesaksian di retret Camp Sukses Sejati yang kedua. Dia bilang begini, saya sekarang sudah punya komitmen. Baru ada Allah baru, bekas adalah bekas. Itu prinsip saya. Tidak puas, uang kembali. Mantap, saudara. Ya, tidak puas, uang kembali. Itu perubahan orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Nah, kita harus begitu. Ada hal-hal yang belum benar kita lakukan, mari kita membenarkan diri. Amin, saudara. Mari kita mengejar kebenaran, mencari kebenaran. Satu lagi ada seorang anak muda, ya mungkin udah menikah dia. Dia perusahaan, dia itu seorang desainer sama arsitek yang sangat terkenal. Jadi dia itu punya proyek membangun gedung-gedung di lautan. Ya, di pinggir marina, yaitu di Ancol. Dia menggambar pakai software. Dia bilang software 25.000, Pak. Sekarang saya ikut seminar. Tapi 25.000 saya biasanya nginstalnya pakai hard disk yang manual apa bisa copot-copot gitu ya, hard disk yang di luar. Sebab kalau ada pemeriksaan kita nggak ada ininya, nggak ada apa, software palsunya nggak ketahuan, kita tinggal simpen aja. Saya udah bilang semua karyawan-karyawan, desainer-desainer, kalau ada yang periksa lu simpen ya, taruh tas lu, terserah mau makan di luar atau apa, terserah, atau simpen di balik mana, terserah. Dibilang, tapi sesudah ikut acara ini, intinya adalah camp sukses sejati itu mengingatkan kepada para bisnismen, bisnis itu adalah milik Tuhan. Semua uang di dompet, di rekening kita itu milik Tuhan. Rumah kita, anak kita, usaha kita itu milik Tuhan. Harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, harus diproses, dijalankan dalam proyek kebenaran milik Tuhan. Akhirnya dia bilang gini, sesudah acara itu katanya, sekarang saya membeli software-software Photoshop, ya, lalu AutoCAD dan sebagainya, banyak sekali software. Dia bilang satu software itu $1,500. Dari 25.000 menjadi 1.500 US dollar, dan satu komputer, satu software, itu peraturan. Jadi hidup dalam kebenaran gampang atau tidak, saudara? Sulit. Tetapi dia bilang, ini duit Tuhan kok. Harus dipakai dengan kebenaran. Saya beli. Satu lagi seorang bapak, ini deputy manajernya di Astra, dia pernah meminta satu proyek dengan harga 25 miliar. Dia bilang dari awal kepada karyawan, saya tidak mau ada permainan-permainan curang, sogok-menyogok, main gelap dan sebagainya. Ini sengaja dia minta kepada Astra untuk dia yang menguasai, apa, memimpin langsung proyek ini, dan dia itu alat-alat berat untuk forklift dan sebagainya ya, untuk pengembangan. Lalu bulan pertama tidak menghasilkan apa-apa, bulan 2 nol, bulan 3 nol, padahal karyawan digaji semua, saudara, tidak ada penghasilan. Orang-orang udah mulai bisik, Pak Paulus katanya, udah Pak, yang seperti proposal ini aja orang-orang Pak, main bawa aja, main salam aja, pokoknya kita pasti dapat tender. Dia bilang, enggak bisa. Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, nol. Bulan ketujuh, nol. Bisik-bisikan datang lagi kan, udah Pak, Bapak enggak malu apa atasan sama orang-orang, sama bawahan nih. Itulah pergumulan untuk hidup dalam kebenaran. Sampai bulan ke-8, saudara, masih nol. Sampai waktu itu akhirnya Lehman Brothers di Amerika gugur, hancur. Bank banyak yang ini, yang mau minjem duit susah, pokoknya dalam krisis. Akhirnya ada orang datang, Pak, boleh saya sewa peralatan Bapak? Semua, langsung semua, saudara, 25 miliar. Belum selesai, ada orang nanya, Pak, punya enggak yang saya 10 kali lipat banyaknya dari yang sekarang? Berarti berapa? 250 miliar. Dia bilang, saya enggak punya modal tuh, alatnya enggak ada. Dia gimana caranya? Dia langsung pergi ke pabrik, kalau enggak salah di Cina, yang menyiapkan peralatan. Bisa enggak saya ini, saya jualin, ya, saya yang nyewain ke orang, nanti saya yang bayar, prosesnya begitu, boleh. Terus enggak selesai, belum selesai proyek ini, orang lain sudah meminta, saudara, 750 miliar. Jadi sekarang 1 triliun, saudara, dari 25 miliar. Awalnya memang kita akan digesek-gesek, diobok-obok, ayo, enggak apa-apa kok nyontek, enggak apa-apa kok korupsi, enggak apa-apa kok ngebohong. Betul, saudara? Orang yang bertahan dalam ketaatan pasti diberkati Tuhan. Amin, saudara? Tuhan adalah pembela kita. Cuma dalam proses pengujian itu berat kadang-kadang. Malah suami juga ngomel-ngomel, saudara, saya punya jemaat. Mau aja lu mesti hajar aja, mesti lawan aja, pakai pengadilan. Watch. Atau istri juga bisa, kayak siapa, si Ayub gitu ya. Masih mau percaya Tuhan kamu? Lihat tuh, bisnis kita enggak jalan-jalan. Udahlah, pakai cara ini aja. Bisa kan, saudara? Bisa, godaan-godaan itu datang, saudara. Dan hidup ini adalah ujian, betul, saudara? Selain kita berkata hidup adalah anugerah, hidup adalah kebaikan Tuhan, hidup adalah penyertaan Tuhan, di sisi lain hidup juga adalah ujian. Suatu kali ada seorang raja mengadakan sayembara. Dia ingin mencari satu orang penggantinya dia. Dan dia mau cari di antara pemuda-pemuda rakyatnya dia. Karena dia tidak menemukan, dia bikin sayembara, dia mempersiapkan anak ini, anak muda ini dalam beberapa tahun dididik menggantikan dia sebagai seorang raja. Lalu dia cari 7 pemuda yang sudah dipilih, yang ganteng, yang tampan, yang sehat, kelihatan cerdas. Lalu dia berikan sebuah benih tanaman. Lalu raja bilang, saya kepingin kalian menanam benih ini, dan saya kepingin 2 minggu lagi, atau menurut waktu yang saya tetapkan, kalian datang dan berikan hasilnya kepada saya. Sampailah hari itu, datanglah 7 anak pemuda. Ya, 6 orang membawa pot ada bunga ada tumbuhan, saudara. Satu orang minder. Gila nih, hebat-hebat sekali mereka ini. Bisa membawa 6. Padahal saya sudah pakai teknik. Teknik bapak saya, teknik kakek saya, teknik nenek saya itu orang-orang petani yang hebat-hebat. Tapi kenapa enggak berhasil? Mereka kok berhasil semua? Ya, dengan minder terus ditanya satu persatu, ya Tuhan Raja ini saya sudah menanam benih yang Tuhan berikan satu persatu sampai 6 orang. Ya, selesai. Sudah bertumbuh sekian, terimalah ini persembahan, katanya. Tiba yang satu kepada yang tidak numbuh ini. Raja nanya, kenapa? Apa yang terjadi? Ya Tuhan Raja, saya sudah menggunakan semua kemampuan saya. Saya sudah tanya kakek saya, bapak saya, ibu saya. Teknik yang paling hebat yang mereka lakukan, mereka adalah petani hebat. Tetapi saya tidak pernah, tidak berhasil-berhasil juga. Saya juga ngiring lihat teman-teman yang lain. Lalu Raja bilang apa? Dia panggil pengawal 6 orang ini, tolong dipenjara semua. Kenapa saudara? Jadi hanya pemuda satu ini yang jujur. Kenapa? Lalu Raja bilang, sebelum dibawa, Raja itu bilang, sebetulnya benih itu semua sudah saya rebus. Dan tidak akan mungkin bisa menjadi tanaman. Jadi yang benar hanya satu, justru kamu dikatakan, kamu sudah melakukan kejujuran, kamu jujur, kamu yang cocok. Dan dia yang dipersiapkan menjadi raja. Di dalam hidup ini kita diuji, saudara. Kita harus sadar kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Keluar, kemanapun kita pergi, hidup adalah juga ujian. Tuhan memanggil kita hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam ketaatan, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, marilah kita muliakan Tuhan. Marilah kita berbicara, bersikap, bertindak, bekerja, hidup bekerja sama dengan orang, hidup berkeluarga di dalam area kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati sudah membenarkan kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Mari kita sedikit berefleksi. Jika ada kesalahan yang masih kita toleransi sekarang, mari kita membuat komitmen baru. Saya ingin melakukan kebenaran. Saya ingin mempersembahkan hidup saya, bisnis saya, uang saya akan saya pakai dalam area kebenaran. Tidak gampang memulainya, tapi percayalah, orang yang hidup dalam kebenaran akan hidup dan dihidupi oleh kebenaran itu. Dan kebahagiaan, sukacita orang Kristen bergantung pada kebenaran yang dihidupi. Dan karena Kristus adalah kebenaran sejati yang sudah membenarkan kita, sudah sepantasnya, seharusnya kita pun mempersembahkan hidup yang benar agar kita dapat memuliakan Allah. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengenal dan melihat Allah sang kebenaran datang ke dalam hidup kami bukan karena kemauan kami dan di luar rancangan dan pikiran kami. Bahkan engkau datang dengan cara yang begitu unik dan sulit dan berat, tetapi engkau rela datang ke dunia untuk mengampuni kami. Kami sudah terjual dan terkurung di dalam kurungan kuasa Taurat, hukum Taurat dan dosa. Dan tidak ada cara apapun yang dapat kami lakukan dan manusia lakukan agar kami bebas dari hukuman. Tetapi karena kasih yang besar dari Allah Bapa dan Kristus mau mati bagi kami sehingga kami dibenarkan. Kami memiliki status yang benar. Kami memiliki kekuatan dan kemampuan dan potensi untuk hidup dalam kebenaran sekarang ini. Tuhan ajar kami menghidupi kebenaran dan hidup dalam kebenaran-Mu. Karena kami sudah dibeli di dalam kebenaran untuk kebenaran. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya.